warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'in la wa rasulahu faqad faza fawzan nazima. Amma ba'd, fa inna astaghal hadisi kita wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau apa sedia minum panas ya. Kalian ngejar lemak, nggak salah. Oke. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala malik hafizallahu taala bab fi mirasil azwaji waz zaujat. Bab tentang pembagian warisan terhadap para suami dan para istri. Li zauji an-nisfu ma'a hadamil waladi wal waladil auladi wal waladil ibni. Untuk zauj atau suami ini mendapatkan bagian setengah dari istri tatkala tidak ada atau tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, anak atau cucu dari anak laki-laki. Warubu'u ma'a wujudil waladi au waladil ibni. Zauj suami mendapatkan seperempat jika mempunyai ada anak atau ada cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak laki-laki, baik itu cucu laki-laki ataupun cucu perempuan, yang penting dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan ya. Liqali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Dan untuk kalian, bagi kalian wahai para suami, mendapatkan setengah apa yang telah ditinggalkan oleh para istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. Fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Jika mereka para istri mempunyai anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, maka bagi kalian wahai suami mendapatkan seperempat. Mendapatkan seperempat apa yang ditinggalkan oleh para istri. Tentunya setelah wasiat atau tatkala dia mempunyai, si mayat mempunyai hutang. Yaitu tentunya harta waris ini diberikan setelah kewajiban-kewajiban si mayit dipenuhi. Misalnya seperti dia si mayit mempunyai hutang atau wasiat, maka hutang dan wasiat tentunya dibayarkan dulu sebelum menjadi harta waris, sebelum dibagikan kepada ahli waris. Walid zaujati fa aktsaru ar-rub'u ma'adamil al-far'il waris. Adapun untuk istri, maka paling banyak dia mendapatkan seperempat jika tidak ada far'ul waris, cabang dari ahli waris, cabang yaitu maksudnya anak-anak, baik itu anak atau cucu dari anak laki-laki. Wasumunu ma'a wujudihi. Dan istri mendapatkan seperdelapan jika ada anak-anak atau cucu dari anak laki-laki. Liqali ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 12, walahunna ar-rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan untuk mereka para istri mendapatkan sab, yaitu istri 1, istri 2, istri 3, istri 4, jatahnya sama, itu seperempat dari apa yang kalian tinggalkan wahai suami jika kalian tidak mempunyai anak. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Jika kalian mempunyai anak, maka bagi mereka para istri mendapatkan seperempat dari apa-apa yang kalian tinggalkan setelah adanya wasiat atau hutang. Sehingga harta warisan ini setelah dikurangi, apa? Dikurangi adanya hutang, dikurangi adanya wasiat, ada beberapa lain kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh apa semuanya anugerah-anugerah. Wal muradu bil far'il waris auladul mayyit au auladu banihi. Yang dimaksud dengan far'il waris, cabang dari ahli waris, yaitu anak-anak si mayyit dan juga cucu-cucu dari laki, dari anak laki-laki si mayyit. Cucu dari anak laki-laki si mayyit. Kemudian kita lanjutkan bab fi mirasil abai wal ajdadi. Bab tentang pendapatan harta waris untuk para bapak si mayit atau kakek si mayit. Untuk bapak si mayit, para bapak si mayit, atau untuk kakek si mayit. Walikulli minal abwal jad as-sudusu fardun ma'a dhukuril waladi wal waladil ibni. Untuk setiap bapak si mayit dan juga kakak si mayit mendapatkan 1/6. Jika si mayit mempunyai anak-anak atau cucu dari anak laki-laki. Liqali ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 11. Wali abawai hi likul wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk kedua orang tua, maka setiap salah satunya atau setiapnya dari keduanya mendapatkan sudus 1/6 dari apa yang ditinggalkan si mayit jika mayit mempunyai anak. Apa wae di sini bisa ibu dan bapak. Dan bapak termasuk juga kakek. Waras wayarisul abu wal jaddu bitaksimi ma'adamil waladi wa waladil ibni. Bapak si mayit dan kakek si mayit ini mewarisi dengan taksib. Taksib itu sisanya, mengambil sisa. Jika di sana tidak ada anak-anak atau cucu dari anak laki-laki. Perbedaannya kalau yang pertama tadi, kalau mempunyai anak maka bapak si mayit mendapatkan 1/6. Kalau si mayit tidak mempunyai anak, berarti bapak atau kakek mengambil sisa dari harta waris yang telah dibagikan, kemudian sisa maka diambil oleh si bapak atau si kakek. Liqali ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 11. Fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi tsulus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan jika Selama ia tidak mempunyai anak, maka kedua ibu bapaknya mendapatkan warisan, sedangkan ibu si mayit mendapatkan sepertiga. Ibu si mayit mendapatkan sepertiga jika si mayit tidak mempunyai anak. Kemudian bapak mendapat berapa? Mendapatkan sisanya. Mendapatkan sisanya. Fa'adhafa al-mirasu ma'al abawaini al-ab wal-um. Maka harta warisan ini disandarkan kepada kedua orang tua, yaitu adanya bapak dan ibu. Waqad dira nasibul um walam yuqadar nasibul ab. Dan di sini ditentukan kadarnya untuk ibu, yaitu berapa? Sepertiga. Tatkala si mayit tidak punya anak, sedangkan bapak tidak disebutkan, yaitu sisanya. Bahkan al baki taksiban, maka ab atau ayah atau bapak si mayit mendapatkan sisa dari harta warisan yang telah dibagikan. Wayarisul abu wal jaddu bil fardhi wa taksibi ma'an ma'inasil auladi wa auladil banin. Kemudian panjang tiga, bapak si mayit dan kakak si mayit ini mewarisi dengan farad, dengan ditentukan, dan juga dengan di mengambil sisanya bersamaan, karena si mayit mempunyai cucu laki-laki, baik itu cucu perempuan atau cucu laki-laki. Anak perempuan dan juga cucu laki-laki dari anak laki-laki, itu anak-anak perempuan. Si mayit mempunyai anak-anak perempuan dan juga cucu dari anak laki-laki. Nikali sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah taala, ilhaqul faraidha bi aliha fama baqiya fal ula rajulun zakar. Gabungkanlah hak untuk mendapatkan harta waris secara ditentukan kepada ahlinya, kepada yang berhaknya. Adapun jika tersisa, maka yang diutamakan adalah diambil oleh orang laki-laki. Ai fal aqrabu rajulun minal mayyit, yaitu seorang laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Wal ab wa aqrabu zakar ba'dal ibni wal ibni. Sedangkan bapak ini adalah seorang laki-laki yang paling dekat dengan si mayit setelah anak laki-laki dan juga cucu laki-laki. Cucu dari anak laki-laki. Fatulakas anna li'ab salah suhalat, maka bisa diringkas bahwasanya bapak, keadaan bapak ini ada tiga keadaan. Bapak ini ada tiga keadaan. Al-halatuhula, keadaan yang pertama, yarisu fiha bilfardhi faqat. Keadaan yang pertama, si bapak mengambil harta warisan dengan fard, dengan ditentukan saja, ditentukan. Wadzalika ma'a wujudil ibnil mayyit. Laisa bihi aw ibnil ibni wa in nazar. Yang demikian karena bapak ini ditentukan karena adanya anak si mayit dari anak kandungnya atau cucu dari anak laki-laki atau terus ke bawah. Berapa kalau bapak mendapatkan? 1/6. 1/6 ini ditentukan di dalam Al-Quran dari poin yang pertama tadi, wali abawahi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi apa? Bapak telah ditentukan, namanya fard, ditentukan jika mayit mempunyai anak-anak atau cucu. Ini keadaan yang pertama. Ini, kalau punya anak-anak maka bapak ditentukan mendapatkan 1/6. Wal halatus tsaniyah, keadaan yang kedua, yarisu fiha bitaksib faqad ma'adamil waladi wa walidil ibni. Yaitu bapak atau ayah si mayit mendapatkan warisan dengan taksib, dengan mengambil sisanya saja, mendapatkan sisanya saja. Karena si mayit tidak mempunyai anak, dan juga tidak mempunyai cucu dari anak laki-laki. Jadi kalau bapak si mayit mengambil sisanya ini jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Kalau saya si bapak ini enggak punya anak, tapi mupu. Mupu itu bukan anak dia. Tapi ini atasnya lahir. Itu anak orang lain. Jadi anak angkat. Enggak berhak dapat harta waris. Iya, enggak. Anak angkat itu enggak dapat harta waris. Saudaranya laki-laki yang dapat. Ya nanti dilihat yang ada siapa. Ada siapa nanti? Yang paling dekat dengan mayit, yang diutamakan laki-laki yang dekat dengan mayit, bapaknya, atau saudaranya, atau pamannya. Kalau anak pungut, anak angkat, enggak. Dan dapat harta waris. Kecuali kalau si mayit dulu masih hidupnya atau berwasiat lagi bahasanya. Angkat adalah orang lain, bukan ahli waris, sehingga apa? Kalau dia kalau diwasiati berhak mendapatkan wasiat. Dan wasiat dilaksanakan setelah kematian si mayit. Saya sukseno ya di anak angkatku oleh mama saya misalnya. Tapi memberikannya setelah dia meninggal. Wasiat. Kalau enggak diwasiati berarti enggak dapat. Enggak dapat. Nah, angkat orang lain. Yang diangkat anaknya siapa? Tergantung. Anaknya adik atau anaknya kakak? Ya mungkin masih nanti, mungkin masih dapat nanti kalau anaknya dia atau anaknya kakak, anaknya paman bisa. Tapi dalam keadaan keadaan nanti anaknya di anaknya bayi perempuan, anaknya baru ya, termasuk itu bukan termasuk ahli waris. Ada dari bapaknya lah, bukan dari arham, ya dari arham jauh, kerabat cuma kerabat jauh. Kalau adanya cuma itu ya berarti dapat. Yang kedua, ini keadaan bapak mengambil sisanya tatkala si mayit tidak punya anak atau cucu dari anak laki-laki. Hal atau salisah, keadaan yang ketiga, yarisu fiha bilfardi wa ta'sibi ma'an ma'wujudil inas min waladil mayyit au min waladi ibnihi. Keadaan yang ketiga, seorang bapak si mayyit ini bisa mendapatkan harta si waris, harta warisan bisa ditentukan dan juga bisa mengambil dengan sisa bersamaan, karena di sana si mayit meninggalkan anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan dari anak laki-laki si mayit atau mungkin cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Jadi kalau bapak, si mayit ini mempunyai cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit, maka bapak si mayit ini bisa mendapatkan dengan syarat dengan ditentukan atau dengan mengambil sisanya. Dan ini contohnya nanti di belakang. Contohnya di belakang. Ini nanti contoh-contoh di belakang semua. Dan ini kok ide ini harus dihafal. Kok idenya banyak. Ini kok ide. Wal jaddu misrul abbi fi misri hadhil halat. Dan kakek ini seperti bapak. Dalam tiga keadaan ini, kakek dan bapak bersama keadaannya. li tanawulin nususi lahu idza adama hab. Jadi kakek ini ikut mendapatkan harta warisan jika tidak ada bapak. Kakek mendapatkan harta warisan jika tidak ada bapak si mayit. Kalau kakek mempunyai bapak, kalau si mayit mempunyai bapak, maka kakek tidak dapat. Itu tertutup dengan bapak ini tadi. Sudah tertutup dengan bapak. Si kakek tidak dapat. Jadi salah satu, kalau enggak ada bapak, berarti yang ngambil kakek. Kalau ada bapak, maka kakek tidak mengambil. Begitu juga ibu dan nenek. Ibu dan nenek. Kalau ada ibu, maka nenek enggak mengambil. Kalau ibu enggak ada, nenek yang mengambil. Duluan mana yang meninggal? Wa yazidul jaddu 'ala abi li halatin rabi'ah. Kakek mendapatkan lebih banyak daripada bapak si mayit. Ini dalam empat keadaan. Keempat keadaan, wahya ma idza wajada mahu ihwadun ansika au li'ab. Yaitu tatkala si mayit tidak ada saudara, si mayit tidak mempunyai saudara kandung atau saudara sebapak. Si mayat tidak mempunyai saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki sebapak. Fakadih talafa bihad halah. Maka dalam keadaan seperti ini, si mayit tidak mempunyai saudara laki-laki sekandung atau saya, maka berselisih. Ayakunu biha misul'ab yang juga ihwah. Apakah kakek itu keadaannya seperti bapak yang akan menutupi saudara-saudaranya si mayit? Aula yahjubuhum wa yusyarikunahu fil miras. Ataukah bapak tidak menghalangi saudara-saudara si mayit untuk mendapatkan harta warisan? Dan juga apakah kakek ini kemudian nanti berserikat di dalam mendapatkan harta warisan? Fayakunu kawahidin minhum, seperti salah seorang di antara mereka, yaitu disamakan dengan saudara-saudara sekandung atau sebapak si mayit. Jadi di sini ada khilaf. Yang pertama, apakah kakek itu seperti ayah yang bisa menutupi saudara-saudara laki-laki si mayit? Apakah itu sekandung atau sebapak? Atau kakek tersebut tidak menutupi saudara-saudara si mayit untuk mendapatkan warisan, sehingga kakek tersebut terselikat sama-sama nanti mendapatkan bersama-sama saudara si mayit, satu di antara mereka menjadi satu bagian dari mereka. Yataqasamuna mal, sehingga mereka membagi-bagi harta antara kakek dan saudara-saudara si mayit. Auma abaqatil qurud, atau tetap mendapatkan sesuatu yang telah ditentukan. Ala kaifiyatin ma'rufatin fi hadzal bab, seperti cara yang telah dikenal di dalam bab ini. Di anal jad wal ihwan tasawau fil auladi bil ab, karena kakek dan saudara-saudara si mayit mereka sama-sama sama-sama dalam apa? Dalam anak-anaknya terhadap bapak. Wal jaddu abuhu, kakek bapaknya. Wal ikhwatu abna'uhu, dan saudara-saudara si mayit seperti anak-anaknya. Anak-anaknya si kakak ya. Yatasawuna fil miras, maka mereka sama-sama di dalam satu hak, satu harta waris, ahli waris. Kama dhaba ila zalika jama'atan minas sahabah, sebagaimana yang telah menjadi mazhab dari sekelompok para sahabat, ke Ali wa ibni Mas'udin wa Zaid ibni Sabit, bahwa qalu Imam Malik wa Syafi'i wa sahibi Abi Hanifah wa Ahmad fil masyuri anhu, seperti sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Zaid bin Sabit, dan juga ini yang dipegang oleh Imam Malik dan juga Imam Syafi'i dan juga murid-murid Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur. wastadalu bil adilati wa tujihati wa akasiyati kasir mazkuratan fi kutubil mutawalah. Dan ini ditunjukkan dengan dalil-dalil dan arahan-arahan dan segi-segi yang banyak yang telah disebutkan dalam kitab-kitab yang panjang lebar. Di sana memang ada khilaf di antara para sahabat. Walqaul tsani ini agak panjang. Wa kalam sura barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam. Ini enggak langsung dikasih contoh, contohnya langsung di belakang semua, enggak.